Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salikin. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada bab at-tayammum. Beberapa hal sudah kita jelaskan, penjelasan tentang at-tayammum. Yang terakhir kita bahas bahwasanya makna as-sa'id, ya, makna as-sa'id itu terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama, sa'id itu adalah debu. Pendapat yang kedua, makna sa'id itu adalah apa? Sesuatu yang berada di atas muka bumi, baik itu debu, pasir, atau yang lainnya. Begitu pula ada beberapa hal yang lain kita jelaskan, yaitu bolehnya bertayamum dengan tembok atau yang semisalnya, sebagaimana halnya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, riwayat ini memuatkan bahwasanya makna sa'id itu adalah sesuatu yang ada di atas muka bumi, ya, bukan hanya sekedar debu saja. Nah, dan juga ini sesuai dengan disyariatkannya tayamum, yaitu untuk mempermudah, ya. Ma yuridullahu bikumul usra, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kalian kesulitan, ya. Walakin yuridu bikumul yusra, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan. Qala rahimahullahu taala, kemarin sudah kita terangkan pula sebab-sebab kenapa seorang bertayamum, ya. Di antaranya karena tidak ada air atau karena takut boror, ya. Takut bahaya terhadap dirinya apabila menggunakan air. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan sudah kita bawakan beberapa dalil terkait dengannya. Qala rahimahullah ta'ala fa yaqumu turabu maqaman ma, maka dia boleh atau maka at-turab tanah atau semisalnya debu pasir itu bisa menduduki kedudukan air bi ayyan ya rafa ma alaihi min al ahdad, dengan meniatkan mengangkat hadas yang ada pada dirinya. Ini menunjukkan syarat, di antara syaratnya adalah niat. Ya, di antara syaratnya adalah niat. Niat menghilangkan hadas. Summa yaqulu, kemudian mengucapkan bismillah. Ini sudah kayaknya. Bismillah, ini terjadi khilaf di antara ulama tentang mengucapkan bismillah dalam tayamum. Sebagaimana terjadi khilaf di antara ulama tentang membaca bismillah ketika berwudu. Tsumma yadhribu turaba biyadihi marratan wahidatan, kemudian dia memukulkan debu atau tanah dengan tangannya satu kali. Dalam riwayat lain dua kali, ya. Yang rajih adalah satu kali. Yamsahu biha jami'a wajhihi. Dia mengusap seluruh wajahnya. Kalimat seluruh wajahnya ini tentunya tidak seperti mengusap atau mencuci dengan air, ya. Yang namanya mengusap tentunya tidak akan apa? Sempurna 100%. Pasti ada, ya, pasti ada yang tidak terkena debu. Dan itu sudah rukhsah, ya, keringanan. tidak perlu dia ditempelkan semua lekukan tubuh, lekukan apa wajahnya gitu ya, yang hidungnya atau tidak, cukup dia merata saja sudah, ya. Wa jami'a kafaihi, dan seluruh telapak tangannya, ya ini punggungnya, ya punggungnya. Dalam riwayat lain, ya, sampai ilal mirfaqa ini, sampai dua siku. Akan tetapi hadis yang menyebutkan sampai dua siku, hadisnya dhaif. Ya. Imam Syafi'i mensahihkan hadis tersebut. Ya. Mensahihkan hadis tersebut sehingga madhabnya bahwasanya tayamum itu sampai dua siku. Ya, ketika menginikan mengusap tangannya sampai dua siku. Tapi yang rajih adalah sampai apa? Sampai telapak tangan saja. Punggung telapak tangan sebagaimana hadis ini disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Hadis Ammar bin Yasir, ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, yakfika an taqula biyadika hakadha, ya. Cukup bagimu untuk melakukan dengan tanganmu seperti ini. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya, mencontohkan tayamum kepada Ammar bin Yasir yang dia sebelumnya bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu waktu dia terkena janabah, ya, terkena janabah, kemudian dia berguling-guling di mana? Di debu, ya, berguling-guling di debu, yang waktu itu dia tidak mendapatkan air, ya, tidak mendapatkan air, akhirnya dia berguling-guling di debu. Kemudian setelah itu, setelah pulang ke Madinah, dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang telah dia lakukan atau yang dia alami. Maka kata Rasulullah SAW, yakfika an taqula biyadika hakada. Yani cukup bagimu melakukan hal ini. Yani Nabi SAW mengajarkannya, ya, mengajarkan dia. Qala rahmallahu taala, fa in daraba marrataini fala ba'sa. Apabila dia memukulkan dua kali maka itu tidak mengapa. Maksudnya dua kali itu satu kali untuk wajah, satu kali untuk telapak tangan, ya. Tetapi yang rajih, yang sahih itu satu kali, ya, sebagaimana tadi dijelaskan hadis Ammar bin Yasir. Hadis yang menjelaskan dua kali tepukan, yakni satu tepuk untuk muka dan tepukan yang kedua untuk apa? Untuk telapak tangan. Ini hadisnya dhaif. Qala rahimallahu taala, qala Allah taala, falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka jika kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah bertayamum sa'idan tayyiba dengan tanah atau semisalnya yang bagus, yang baik, yang bersih. Famsahu biwujuhikum. Maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aydikum minhu, dan tangan kalian minhu darinya. Ya, dari tangan. Jadi tidak ada kalimat minhu. Jadi tidak seluruh tangan, ya, tapi bagian dari tangan, bagian dari tangan. Ini juga sebagai penguat, ya, sebagai penguat bahwasanya yang diusap dari tangan itu tidak sampai atau tidak seluruhnya atau tidak sampai siku, ya. Karena kalimatnya minhu, bagian atau sebagian dari tangan. Terlebih ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya tayamum atau mengusap tangan itu hanya cukup sampai telapak tangan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan, ya, untuk kalian sesuatu yang menyulitkan. Walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk membersihkan kalian. Waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya 'alaikum kepada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dan ini adalah nikmat yang besar, adanya rukhsah, ya, adanya rukhsah dengan dibolehkannya bersuci dengan apa? Tayamum. Ya. Bagaimana jika atau bisa dibayangkan jika tidak ada syariat tayamum? Ya. Seorang yang sakit, seorang yang terkena luka dan seterusnya, yang semisalnya, atau tidak ada air. Bagaimana? Ini merupakan nikmat, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Qala wa an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan seorang pun dari para nabi sebelumku. Apa itu? Yang pertama, nusirtu birra'at masirata syahrin. Aku ditolong dengan dilemparkannya rasa takut, dicampakkanlah rasa takut kepada musuh masirata syahrin. Ya. Jarak 1 bulan. Ya, jarak 1 bulan, perjalanan 1 bulan. Ya, perjalanan 1 bulan. Ya dulu kan tidak kayak sekarang pakai pesawat. Ya. Dulu pakai kuda atau unta. Perjalanan. Perjalanan 1 bulan. Itu kalau terdengar oleh musuh, mereka sudah ketakutan. Mereka sudah ketakutan. Ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa takut yang ada pada musuh, tentunya mereka akan lemah. Mereka akan lemah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah dengan itu. Ya. Musuh sudah takut sebelum apa? Sebelum bertemu dengan kaum muslimin. Dan ini pun dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini tentunya orang-orang yang generasi terbaik, ya, generasi terbaik. Di antaranya adalah ketika zaman Abu Bakar, ya, zaman Abu Bakar. Ketika akan ketika mengirim pasukan, ya, ketika mengirim pasukan kemana? Ke Syam, ya, yang saat itu masih dikuasai oleh Romawi, ya, dikuasai oleh Romawi. Itu muncul rasa takut yang luar biasa, padahal itu masih jauh, ya, baru dengar, baru ininya, intelnya ini baru dengar apa? Baru dengar bahwasanya Abu Bakar sedang mengeluarkan pasukan untuk menyerang ke Syam. Padahal jumlah mereka berapa saat itu? Jumlah mereka itu 150 ribu. Ya. Jumlah kaum muslim berapa? Ketika berangkat itu sekitar 20 ribuan. Sementara musuh berapa? 150 ribu. Sampai mereka mengirim apa? Mengirim utusan, ya, ke pusat, ya, kerajaan Romawi untuk dikirim kembali pasukan. Sehingga jumlah mereka berapa? 250 ribu. Ketika perang, kaum muslimin berjumlah sekitar 36 ribu. Ya. Yaitu ketika perang Yarmuk. Ya. Berapa? 36 ribu setelah digabungkan dari sana sini. Ya. Komandan pasukan dari sana gabung, dari sini gabung. Jumlahnya hanya 36 ribu. Walaupun terjadi khilaf dari jumlah yang akuratnya berapa, tetapi tetap jumlah mereka itu jauh lebih sedikit. Melawan berapa? 250 ribu. Dan kemenangan ada di kaum muslimin. Itu. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan untuk bersuci. Ya. Fa'ayyuma rajulin adrakatu shalah falyusalli. Siapapun orang yang mendapati waktu sholat, maka sholatlah dimanapun dia berada. Ya. Walaupun dikecualikan di dalam hadis lain, ya, seperti awtanil ibil wal hammamat, ya, tempatnya kandangnya unta dan hammamat, yaitu kamar mandi. Nah, itu yang tidak boleh. Selain itu, dimanapun dia berada, silahkan sholat, ya, di padang pasir atau padang luas, di kebun, dimanapun boleh. Berbeda dengan apa ajaran nabi-nabi terdahulu, ya, tidak boleh melakukan ibadah kecuali di tempat ibadah, ya, di tempat ibadah. Ini juga merupakan apa kemudahan, ya, yang Allah berikan khusus kepada kaum muslimin. Kemudian wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Wa lam tahilla li ahadin qabli, dan yang sebelumnya atau dan tidak dihalalkan ghanimah tersebut kepada seorang pun sebelumku. Dahulu ketika mereka berperang, ya, yaitu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, dan kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad, jika mereka berperang, itu tidak halal bagi mereka mengambil harta ghanimah. Lalu bagaimana kalau mereka menang? Kalau mereka menang, harta ghanimah tersebut dikumpulkan. Dikumpulkan di tanah lapang, kemudian apa? Kemudian mereka menunggu jika api dari langit turun menyambar dan menghabiskan harta ghanimah tersebut, berarti apa? Jihad mereka, ya, jihad mereka itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, ini menunjukkan mereka ini tidak ikhlas atau ada yang mengambil apa? Sebagian dari harta ghanimah tersebut. Nah, itu dahulu seperti itu. Nah, ketika zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan ghanimah, ya, halalkan ghanimah, harta rampasan perang. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberi syafa'at. Yang dimaksud syafa'at di sini adalah syafa'atul uzma, ya. Syafa'atul uzma yang ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya, ya, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah, dan seorang nabi dahulu itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi 'amatan, dan aku diutus kepada manusia secara umum. Yani seluruh umat. Muttafaqun alaihi. Qala rahimahullah ta'ala wa man alaihi hadatsun asghar, barang siapa yang dia memiliki hadas asghar, hadas kecil, la yahillu lahu ayusalli, tidak halal baginya melakukan salat. Ini beliau ingin menjelaskan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan seseorang yang memiliki hadas apa? Asghar. Apa yang pertama, tidak halal baginya melakukan sholat. Ini sangat jelas, ya. Bahkan sebagian ulama menjelaskan jika seorang ini sengaja, ya, sengaja melakukan sholat, ya, tanpa bersuci, maka dia kufur, ya, kufur. Karena ini bentuk istihza, ya. Istihza memperolok-olok agama, ya, meremehkan, memperolok-olok agama. Kecuali dia lupa, ya. Kecuali dia lupa. Kalau memang sengaja dia meyakini bolehnya sholat tanpa bersuci, nah ini kufur, ya. Perbuatan kufur. Wala ayyatufa bil bait, dan tidak pula atau tidak boleh pula dia tawaf di baitullah, ya. Terjadi khilaf di antara ulama, tentang tawaf di Baitullah apakah harus berwudu atau tidak? Apakah harus bersuci atau tidak? Jumhur ulama berpendapat harus bersuci. Ya, jumhur ulama berpendapat harus bersuci. Sehingga kalau misalkan seorang tawaf 6 kali, baru 6 kali putaran, tinggal satu lagi, terus batal. Yang ngulang dari awal. Ngulang dari awal. Tetapi sebagian yang lain seperti yang dirojakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat tidak disyaratkan berwudu ketika seorang tawaf. Ya. Ketika seorang bertawaf atau seorang melakukan tawaf, ya, kata beliau tidak perlu berwudu. Ya. Tidak perlu berwudu karena bukan syarat. Karena bukan syarat. Naam. Sehingga di sini terjadi khilaf di antara ulama dan muallif rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya wudu ini termasuk syarat tawaf. Ya. Wala yamassal mushaf, dan tidak pula dia menyentuh mushaf, yakni Al-Qur'an. Sama hal ini juga terjadi khilaf di antara ulama, ya, tentang hal ini. Apakah seorang yang hadas, yakni tidak berwudu, boleh memegang Al-Qur'an atau tidak? Ya. Terjadi khilaf di antara ulama. Beliau berpendapat seperti ini. Beliau berpendapat tidak boleh, ya, bagi orang yang hadas menyentuh Al-Qur'an. Tetapi di sana ada, di sini beliau berpendapat atau berdalil dengan ayat la yamassuhu illal mutahharu. Ya. La yamassuhu tidak boleh menyentuh atau tidak menyentuhnya illal mutahharu, kecuali yang disucikan. Sebagian ulama mengatakan boleh seorang menyentuh mushaf walaupun dalam keadaan hadas, ya, walaupun dalam keadaan hadas. Adapun ayat yang dibawakan ya oleh yang berpendapat tidak boleh, yaitu la yamassuhu illal mutahharun, kata al mutahharun itu adalah maknanya yang disucikan. Siapa yang disucikan yang dimaksud dengan ayat ini adalah para malaikat, ya. Para malaikat disebutkan dalam tafsir ayat ini, yang dimaksud al-mutahharun itu adalah para malaikat. Ya. Jadi maknanya la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali para malaikat. Maka tidaklah cocok, ya, dijadikan dalil larangan menyentuh apa? Mushaf, ya. Kecuali apa kalimatnya, janganlah menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, ya, kecuali orang yang suci. Tapi ini kalimatnya tidak seperti itu. Nah. Walaupun tetap yang afdal dia apa? Bersuci dulu, ya, berwudu dulu sebelum menyentuh Al-Qur'an. Tetapi yang rajih wallahu taala alam, boleh, ya, boleh seorang menyentuh Al-Qur'an ketika apa, walaupun dia dalam keadaan belum bersuci. Naam. Qala rahimahullahu taala wa yazidu man 'alaihi hadatsun akbar. Dan ditambah, ya. Bagi yang memiliki hadas akbar, apa annahu la yaqra'u syai'an min al-Qur'an. Tidak boleh baginya membaca Al-Qur'an, ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Sama hal ini juga terjadi khilaf di antara ulama. Bagi orang yang memiliki hadas akbar, baik itu junub ya, ataupun karena haid, nifas ya. Menurut muallif rahimahullah ta'ala, itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi yang rajih dalam hal ini, boleh. Ya. Yang rajih dalam hal ini adalah boleh. Boleh bagi yang junub membaca Al-Quran. Walaupun dalam hal ini juga ada khilaf lagi. Ada dibedakan antara junub antara junub dengan haid, ya, antara junub dengan haid. Kalau junub itu tidak boleh membaca Al-Quran, tetapi kalau haid boleh. Kenapa? Karena khawatir lupa. Karena haid kan lama, ya. Karena haid itu kan lama. Kalau dia khawatir atau dia pasti khawatir apa kalau tidak memurojaah Al-Qur'an ya. Kalau tidak membaca Al-Qur'an lupa apa yang telah dia hafal. Nah. Sehingga di sini muallif rahimahullah taala berpendapat tidak boleh. Ya, berpendapat tidak boleh walaupun di sana ada yang berpendapat bolehnya membaca Al-Qur'an bagi yang hadas akbar ya, bagi hadas akbar. Wala yalbasu fil masjid bila wudu'in. Dan tidak boleh tinggal di masjid tanpa berwudu. Sama hal ini juga terjadi khilaf di antara ulama tentang hukum seorang perempuan yang haid atau yang junub atau orang yang junub juga tinggal di masjid. Tetapi yang rajih adalah boleh. Hal ini sebagaimana kisahnya istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau i'tikaf ya, ketika beliau i'tikaf yaitu Safiyyah ya, Safiyyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ketika Rasulullah i'tikaf beliau datang dan dia atau Safiyyah ini ketika sedang haid ya, sedang haid datang kepada Rasulullah kemudian berbicara berbincang-bincang ya, kemudian setelah itu pulang. Hal ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi yang memiliki hadas akbar tinggal di masjid. Hanya saja beliau mengatakan bila wudu'in tanpa berwudu. Ya, tanpa berwudu. Artinya jika seorang mau tinggal di masjid dalam keadaan junub ya, dalam keadaan junub, maka untuk meringankan maka hendaklah dia berwudu dulu. Jadi seolah-olah beliau berpendapat boleh tinggal di masjid dengan syarat berwudu terlebih dahulu. Adapun hadis yang tadi disebutkan yaitu hadis Safiyyah itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, dalam hadis panjang bahwasanya ketika Rasulullah i'tikaf dia datang. Dan di situ tidak disebutkan berwudu ya, tidak disebutkan berwudu. Artinya secara mutlak, boleh tinggal di masjid asal bagi yang haid atau nifas itu bisa menjaga ya, bisa menjaga darahnya tidak menetes di apa di masjid, tidak mengotori masjid. Karena darah haid itu para ulama ijma sepakat ya, itu hukumnya najis. Berbeda dengan darah yang lain ya. Kalau darah yang lain itu terjadi khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan najis, ada yang tidak. Bahkan yang rajih itu tidak najis ya. Darah itu secara umum tidak najis. Ini adalah pendapat yang rajih yang kuat. Karena para sahabat dahulu mereka melakukan sholat dengan luka-luka mereka. Ya, luka-lukanya yang terkena baju, kena ini masih basah lukanya. Ya. Nah, itu menunjukkan tidak najis. Ya, menunjukkan tidak najis. Adapun darah haid itu para ulama sepakat. Ya, ijma tentang najisnya darah haid. Sehingga ketika dia ke masjid harus menjaga hal tersebut. Wa tazidul haid wan nufasa, dan ditambahkan kepada yang haid dan yang nifas, annaha la tasum, bahwasanya dia tidak boleh berpuasa, wala yahillu waqtuha, dan tidak halal melakukan apa hubungan suami istri, wala talaquha, dan tidak pula mentalaknya. Ya, tidak halal mentalaknya. Seorang perempuan yang sedang haid, ya, seorang perempuan yang sedang nifas itu tidak boleh apa? Tidak boleh ditalak. Ya, tidak boleh ditalak. Walaupun dalam hadis itu seorang perempuan yang haid, ya, dalam kisahnya seorang perempuan yang haid itu tidak boleh ditalak. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sering disebut dengan talak bid'i, ya. Talak bid'i atau talak bid'ah. Talak bid'ah. Apa itu talak bid'ah? Ya, talak yang tidak dicontohkan. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana talak? Ya, seperti ini. Talak yang ketika seorang perempuan haid. Itu tidak halal. Tidak boleh. Tidak boleh ditalak. Kalau sudah ditalak bagaimana? Ya, balik lagi. Sampai istrinya ini suci, ya. Sampai istrinya ini suci, baru kalau dia berkehendak dilanjutkan, kalau dia berkehendak dia talak. Setelah apa? Setelah suci. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis tentang kisah Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar yang dia mentalak istrinya dalam keadaan apa? Haid. Datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperintahkan untuk rujuk balik lagi, karena itu tidak sah, tidak boleh. Naam. Qala rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Babul haid, bab penjelasan tentang haid. Pembahasan ini, walaupun berkaitan dengan perempuan, tetapi para aba, para bapak, ini juga perlu mengetahui tentang hal ini. Karena di antara kita juga memiliki anak perempuan. Terkadang dia juga malu berbicara, ya, tidak tahu hukumnya. Kita perlu tahu hal ini. Qala rahimahullah ta'ala, wal aslu fid dam alladhi yusibul mar'ah annahu haidun. Pada asalnya darah yang datang dari perempuan itu adalah darah haid. Ya. Ini secara asal. Bila hadin lisinnihi, tanpa ada batasan tentang umurnya. Sebagian ulama membatasi jika umur 9 tahun. Ya. Jika umur 9 tahun kemudian keluar darah haid, maka berlakulah hukum-hukum tentang haid. jika keluar sebelum umur 9 tahun, maka itu tidak dianggap haid. Tetapi yang rajih seperti yang disebutkan, ya, pendapat yang kuat, seperti disebutkan oleh muallif, tidak ada batasan umur. Ya, tidak ada batasan umur. Apalagi pada zaman sekarang ini. Ya, zaman anak-anak kecil sudah apa? Sudah balik, ya, anak-anak kecil. Karena apa? Karena teknologi, ya, televisi, terus kemudian HP, Android, dan semisalnya. Sehingga menjadikan mereka ini bisa dikatakan tidak normal seperti dahulu, ya. Seperti dipaksa mereka menjadi baligh sebelum saatnya. Bagaimana kalau keluar darah haid, ya? Sudah. Walaupun umurnya baru 6 tahun misalkan, ya. Atau baru 7 tahun, ya. Berarti itu sudah baligh dan terkena hukum-hukum yang terkaitan apa berkaitan dengan perempuan yang sudah haid. Wala qadrihi, dan tidak ada pula batasan ukurannya, ukuran waktunya, ya. Karena sebagian ada yang mengatakan ukuran paling apa? Ukuran paling sedikitnya ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan 7 hari, ya. Terus paling lambatnya ada yang mengatakan 15 hari. Yang rajih tidak ada. Ya. Yang rajih itu tidak ada batasannya. Karena terkadang pada kenyataannya seorang perempuan haid kadang sehari terus suci. Ya. Walaupun rata-rata ya 1 pekan, 6 antar 7 atau 8 hari. Itu rata-rata. Tetapi apabila melihat kasus yang lainnya, terkadang ada yang lebih dari 15 hari. Ya. Nah, tergantung kebiasaannya. Tergantung kebiasaannya. Wala taqarrurihi, dan tidak ada juga batasan berulangnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya perempuan haid itu sebulan sekali. Ditetapkan seperti itu. Tetapi yang rajih tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Bisa jadi seorang perempuan haid dalam sebulan 2 kali. Ya. Apalagi pada zaman sekarang, karena banyaknya obat-obatan, itu terkadang haid si perempuan ini tidak teratur. Ya, kadang haid 2 hari, terus bersih. Selang 3 hari, haid lagi. Gitu. Nah, ini harus tahu, ya. Apakah ini haid atau bukan? Ya, ini harus diketahui. Illa kecuali in atbaqad dam 'alal mar'ah. Kecuali apabila darah itu terus-menerus kepada seorang perempuan. Dan ini sering disebut darah istihadhah. Aw sara la yanqati'u 'anha illa yasiran. Dan darah tersebut tidak terputus darinya kecuali sedikit. Fa innaha tasiru mustahadatan, maka dalam kasus atau keadaan seperti ini itu dianggap sebagai darah istihadhah. Faqad amarah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Ini memerintahkan seorang sahabiyah yang dia mengalami istihadhah, ya. mengalami istihadah, yakni dia keluar darah terus, ya, keluar darah terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa kepadanya? Antajlisa adataha. Hendaklah dia duduk atau membatasi sesuai dengan adat kebiasaan haidnya. Ya, kalau misalkan dia haidnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, maka itu yang dia pegang. Di waktu itulah dia tidak sholat, tidak puasa, ya. Intinya berkaitan dengan ahkam-ahkam yang berkaitan dengan haid, ya. Di luar itu tidak dianggap. Di luar itu tidak dianggap. Fa illam yakun laha adah, apabila dia tidak memiliki adah, kebiasaan, seperti halnya haidnya tidak teratur, ya. Fa ila tamyiziha, maka yang jadi patokan itu adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Apa perbedaan antara darah haid dan darah istihadah? Syekh Utsaimin menjelaskan ada beberapa perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Yang pertama, dari sisi warna. Darah haid itu mengarah ke warna hitam. Warna hitam. Walaupun dia bukan hitam pekat, ya. Artinya ke warna gelap. Ini bahasa Arab biasanya seperti itu. Kalau mungkin diterjemahkan oleh kita itu ya mendekati ke coklat, ya. Yang intinya itu gelap. Sementara darah istihadah itu adalah merah. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sisi kekentalan. Darah haid itu kental, ya. Bahkan cenderung seperti jeli atau semisalnya. Sementara darah istihadah itu raqiq, encer. Kemudian yang ketiga, dari baunya. Darah haid memiliki bau yang menyengat, bau amis, ya, kayak ya bau amis, bau menyengat, seperti bau nanah, ya, menyengat. Sementara darah istihadah tidak. Kemudian yang 6 yang keempatnya. Dilihat dari sisi apa ya? Tajammud ini mengeras, bukan mengeras ya, intinya kalau agar itu di ini kan terus jadi ini apa tuh namanya? Prosesnya. Buat agar kemudian dituang di cetakan. Ya seperti itu. Prosesnya apa? Mengeras bukan? Bukan, bukan mengeras. Karena bukan batu. Ya. Ya gitulah. Itu tajam mod bahasa Arabnya, tajam. Hah? Mengental. Bukan mengental. Menggumpal ya. Menggumpal. Bisa. Bisa menggumpal. Nah. Darah haid itu tidak menggumpal. Darah haid tidak menggumpal. Sementara darah istihadhah itu menggumpal. Menggumpal itu seperti antum motong kambing atau memotong ini sapi ya. Awalnya apa? Cair, ya kan? Awalnya cair, terus lama-lama jadi apa? Menggumpal, kayak agar. Nah itu kalau darah istihadhah seperti itu. Sementara darah haid tidak. Ini adalah perbedaan, 4 perbedaan antara darah istihadhah dan darah haid. Ini sangat penting. Mungkin antum juga apa? Sering mendapati istri bertanya, ini haid apa enggak, ini haid bukan. Ya. Ini penting. Kalau tidak tahu, antum sholat, atau nyuruh sholat, atau antum berpuasa, atau lebih dari itu misalkan melakukan hubungan suami istri. Nah, ya. Padahal sudah masuk apa, padahal ini haid. Ya. Atau sebaliknya, ini bukan haid. Enggak sholat, enggak puasa dianggapnya haid. Karena tidak bisa membedakan apa ini darah haid atau bukan. Nah. Kemudian yang ketiga kata muallif rahimahullah taala di sini, fa illam yakun laha tamyiz, dan jika dia tidak bisa membedakan. Ya, tidak bisa membedakan mana darah haid dan bukan. Faila adatin nisa'il al-ghalibah. Maka dia melihat perempuan ya al-ghalibah kegalibannya. Yang di sekitarnya. Ya. Perempuan ghalibah itu yang sekitarnya. Kalau misalkan seorang anak ya, terutama seperti anak yang baru balik ya, anak perempuan yang baru balik. Dia tidak tahu, tidak bisa membedakan. Pertama dia tidak memiliki adat, karena baru ya, karena baru haid. Terus kemudian kedua dia tidak bisa apa? Membedakan apa ini darah haid atau bukan. Misalkan dia sembunyikan. Ya. Nah. Caranya, kata beliau, maka dia mengikuti adat kebiasaan perempuan sekitarnya. Kakaknya, misalkan kakak perempuannya, ibunya, bibinya, yang ada di sekitarnya. Karena makanan yang dikonsumsi, ya, makanan yang dikonsumsi itu berpengaruh dengan waktu haid. Ya, berpengaruh dengan waktu haid. Itu bisa diperhatikan, dalam satu keluarga itu biasanya tidak jauh. Ya, haidnya itu tidak jauh. Tidak jauh, misalkan antara ibu dengan anaknya atau adiknya dengan kakaknya, itu biasanya tidak jauh. Nah, itu yang dimaksud oleh muallif rahimahullah taala. Melihat adat kebiasaan seperti itu. Jika apa, jika si perempuan tersebut baru haid, tetapi itu bukan atau misalkan itu istihadhah ya. Dia tidak tahu, ya maka dia ikuti. adat di perempuan tersebut. Jadi gini, kalau misalkan di adatnya, kebiasaan perempuan sekitarnya itu haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, kemudian dia haid di waktu-waktu itu, maka darah tersebut dianggap haid ya, darah tersebut dianggap haid. Jika di luar waktu itu, maka apa? Maka tidak dianggap haid. Jika apa ini? Jika ini dianggap istihadhah, jika dia tidak mengenal tadi, ya, tidak memiliki kebiasaan, tidak mengenal darah haid mana darah istihadhah, ya, maka dia mengikuti itu. Nah, walaupun Syekh Utsaimin dalam kitabnya yang lain, ya, atau dalam kitab berkaitan dengan darah perempuan, itu beliau menjelaskan yang rajih itu kembali kepada cirinya at-tamyiz, kembali kepada apa, ciri darah tersebut. Karena ibrohnya biwujudid dam, ya, ibrohnya itu dengan adanya darah, yang maksud darah di sini adalah darah haid, ya. Sehingga dengan kaidah ini, ya, kaidah ini itu bisa diterapkan dalam keadaan kasus-kasus yang berbeda-beda. Seperti contoh perempuan yang haidnya tidak beraturan, ya. Haidnya tidak beraturan, kadang sehari haid, cuci, besoknya haid lagi. Nah, seperti ini bagaimana cara menentukannya? Kalau pakai kaidah yang tadi disebutkan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kecuali yang tadi membedakan darah tersebut. Ya, kecuali tadi membedakan darah tersebut. Pakai pakai kebiasaan adatnya juga tidak. Karena tadi kadang sehari haid, sehari tidak, sehari keluar, sehari tidak. Nah, dan mengikuti adat sekitar pun tidak bisa, ya, karena yang lainnya teratur, karena dia nggak teratur, tidak teratur. Nah, maka yang paling tepat adalah tadi, yaitu dia mengetahui ciri-ciri darah haid tersebut. Apakah ini istihadhah atau darah haid? Kalau ada ciri-ciri dari ciri-ciri darah haid, maka berarti itu dihukumi darah haid. Ya. Nah, ini penting sekali. Nah, sitati ayam aw sab'atin, dan kebanyakan perempuan itu golimnya berapa? 6 hari atau 7 hari. Wallahu a'lam. Nah, demikian penjelasan tentang bab tayamum dan juga bab haid. Dengan demikian kita sudah selesai menyelesaikan kitab At-Taharah dari kitab Minhajus Salikin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke kitab selanjutnya, yaitu Kitabus Shalah, ya. Penjelasan tentang shalah. Kita cukupkan sekian pelajaran kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته